kacamata mo. Nangis ya kan? Iya. Hadap sini boleh ya? Boleh ya? Coba gak? Biar aku cek peta suwe-suwe weka nuruti kekarpanmu san soyo bubra biar wes tak wanti-wanti ojo hasil lali. Tapi kenyataannya pergi kartanya doneng awi medok janjimu amrok cakak kuruti anganamu sak kabehane tak turuti tapi malam rasanya wang sepion museng marai hati tambah bebani. Semuanya biar aku cek peta suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu tak wanti-wanti tapi kenyataannya pergi kartanya noreng awi medok janjimu amrok cakak kunuruti angan-anganmu sak kabehane tapi malam lenjani ibu calon malah tak tutupi jalane metu kono belok kiri lurus lae rasanya wang sepionmu sing marai hati tambah bebani jangan jauh-jauh rasanya wan sepion musim marai hati tambah bebani. Jadi pakai kacamata tuh ada alasannya. Ada alasannya. Biar kuat. Biar kuat.